إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصحاب الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan pembacaan kita dari kitab Kitabul Jami' min Bulughil Maram. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan penjelasan atas hadis yang pertama dalam Kitabul Jami' yang menyebutkan tentang hukukul muslim 'alal muslim, hak-hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Sehingga insyaallah di sore hari ini kita akan melanjutkan membaca hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang kedua. Berkata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو إن الله انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم وهو أجدر ألا تزروا نعمة الله عليكم متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihatlah oleh kalian kepada orang yang berada di bawah kalian, dan janganlah kalian melihat orang yang berada di atas kalian. Yang demikian itu adalah yang lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian. Muttafaqun alaih, hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Namun untuk periwayatan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dengan lafaz yang sedikit berbeda dari lafaz yang tersebut dalam kitab ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita di dalam menjalani kehidupan dunia ini, kita mengetahui dan kita juga memahami bahwasannya kenyataan dalam kehidupan dunia, kondisi keadaan manusia dalam dunianya itu bertingkat-tingkat. Ada yang kaya dan ada pula yang miskin. Semua ini sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan kelebihan rezeki, dan sebahagian manusia ada yang Allah Subhanahu wa taala tahan rezekinya. Namun semua itu dari apa yang Allah Subhanahu wa taala gariskan, bahwa dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita berkewajiban untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Kita berkewajiban untuk mensyukuri nikmat tersebut, baik itu nikmat yang sedikit ataupun nikmat yang besar menurut pandangan kita sebagai manusia. Seberapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita harus mensyukurinya. Kita harus mensyukurinya. Kita mensyukurinya dengan cara bahwasannya hal tersebut, kenikmatan tersebut semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula nikmat yang besar yang mungkin kita rasakan, juga kita harus mengakuinya bahwasannya nikmat tersebut semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebab kekuatan kita, bukan sebab kepandaian kita, bukan sebab kepintaran kita, namun semata-mata itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang pintar, pandai dalam mengatur bisnis, namun belum Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan rezeki. Berapa banyak orang yang pintar dalam mengatur urusan usaha, namun toh masih juga usahanya selalu gagal, gagal dan gagal. Karena memang keuntungan rezeki itu semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, melainkan semua itu berdasarkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan kita menyandarkan nikmat tersebut semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita menyandarkan apa yang Allah berikan kepada kita, kita sandarkan kepada diri kita. Jangan. Apabila kita sampai terjatuh dalam permasalahan ini, yaitu menyandarkan rizki, nikmat ini, kesenangan dunia dengan kita sandarkan kepada diri kita, maka kita telah terjatuh dalam kufur kenikmat. Terjatuh dalam kufur nikmat, yang seharusnya nikmat tersebut disandarkan kepada Allah, namun dia sandarkan kepada dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Ini bisa menjerumuskan seseorang dalam perbuatan syirik. Demikian pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mencintainya. Dengan didasari mahabbah, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga semakin besar, semakin banyak nikmat yang kita rasakan, maka kita akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat yang sedikit, kita jadikan itu sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan lebih, maka semakin kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Semakin banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah, maka tentunya semakin besar rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang ketiga, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa tunduk kita kepada Allah. Dengan rasa tunduk kita kepada Allah. Dalam artian apa? Dalam artian tatkala kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menundukkan diri kita kepada Allah, patuh dan taat kepada Allah. Namanya kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya seharusnya kita tunduk kepada Allah dan patuh kepadanya. Karena ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, alangkah murkanya Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesenangan, tapi dia jadikan itu sebagai media untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kepada dia kesehatan, tapi dia menggunakan kesehatannya untuk bermaksiat, durhaka kepada Allah. Allah memberikan kepada dia nikmat mampu melihat, namun dia jadikan penglihatannya itu untuk berduka kepada Allah yang memberikan penglihatan kepada dirinya, dan seterusnya. Ini tanda-tanda orang yang tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebabnya, ketika seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus tunduk. Semakin dia mendapatkan kenikmatan, maka dia semakin tunduk dan patuh serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menggunakan nikmat tersebut dalam perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah pernah kita singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasannya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita haruslah kita gunakan untuk media pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mendapatkan kenikmatan, maka semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita diberikan kenikmatan oleh Allah, maka semakin giat kita menggunakannya sebagai media untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul ketika dia diberikan kenikmatan, betul-betul dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala beliau menyebutkan ini di antara dasar-dasar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu dibangun di atas dasar-dasar yang kita sebutkan tadi. Syukur dibangun di atas i'tiraf, pengakuan bahwasanya kenikmatan tersebut semata-mata pemberian Allah. Kemudian dibangun di atas mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur juga dibangun di atas inqiyad, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur juga dibangun di atas menggunakan nikmat tersebut dalam rangka pada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang salah dalam menggunakan nikmat tersebut, maka dia belum dikatakan sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Sifat syukur, kalau orang yang pandai bersyukur disebut dengan syakur. Kalau orang yang hanya sekedar bersyukur, maka dia dikatakan sebagai hamba abdun syakir. Nah, tapi kalau hamba tersebut sudah memang pandai bersyukur, sudah menjadi sifat karakter dia bahwasanya dia itu selalu dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hamba tersebut dikatakan sebagai abdun syakur, hamba yang pandai bersyukur. Nah, hamba yang pandai bersyukur inilah hanya segelintir orang, hanya sedikit dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat syakur. Hanya sedikit. Hanya sedikit dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat syakur, memiliki sifat yang pandai bersyukur. Oleh sebabnya Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa qalilun min ibadiyya syakur. Dan sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala, sedikit, kata Allah, dari hamba-hambaku yang syakur, yang pandai bersyukur. Kalau terkadang-kadang bersyukur, ya mungkin banyak. Namun kalau sudah dikatakan sebagai syakur, ini adalah sifat yang sudah menjadi habitat pada diri dia, menjadi tabiat pada diri dia, bahwasanya dia akan selalu bersyukur, bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai sifat yang jarang dimiliki oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan amalan yang mulia, amalan yang terpuji. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau menyebutkan orang yang pandai bersyukur itu dikatakan sebagai syakur, sebagaimana kita singgung barusan. Orang yang pandai bersyukur dikatakan sebagai syakur. Nah, syakur ini merupakan salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Asy-Syakur. Nah, hamba yang pandai bersyukur juga dikatakan sebagai syakur. Maka ini sudah cukup menjadi dalil, cukup sebagai bukti bahwasannya pandai bersyukur merupakan amalan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberi nama atas dirinya sendiri dengan nama Asy-Syakur. Dengan nama Asy-Syakur, yang syakur ini merupakan di antara sifat-sifat orang yang pandai bersyukur. Nah, ini ikhwan fill din rahimani wa rahimakumullah, kita tidak perlu menoleh seandainya. Tidak perlu menoleh mungkin ke ayat-ayat ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan bersyukur. Namun cukup ini saja kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala sudah cukup membuktikan kalau bersyukur itu merupakan amalan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur dikatakan syakir atau syakur, dan syakur itu merupakan salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau menoleh kepada Al-Qur'an, ya tentunya banyak di antara keutamaan bersyukur. Yang masyhur, yang sering kita dengar adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala telah mengumumkan, jika kalian wahai hamba Allah Subhanahu wa taala bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur atas nikmatku, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku kata Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Menandakan apa? Menandakan kondisi dua golongan manusia dalam menyikapi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang duanya ini saling bertentangan. Yang kemudian akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala juga berlawanan. Kalau golongan yang pertama, yaitu golongan orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Dan golongan yang kedua adalah orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alias dia kufur nikmat, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini mendapatkan balasan siksa Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Nah, di sini perlu kita perhatikan, Allah tidak menyebutkan siksa di dunia ataupun di akhirat. Tapi Allah menyebutkan secara global, secara umum, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaan itu sangat pedih. Siksaan mana yang dimaksud? Ya umum. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa, membalas perbuatan kufur kalian atas nikmat Allah dengan siksaan duniawi sebelum nanti merasakan siksa pada yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum, sehingga bisa jadi orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala itu Allah Subhanahu wa taala akan siksa dia nanti di kehidupan akhirat, atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala juga menyiksa dia di kehidupan dunia. Ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dalam menyikapi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik itu nikmat yang mungkin menurut kita itu kecil, menurut kita kecil, maka kita berkewajiban atas nikmat tersebut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh meremehkan nikmat tersebut. Lah, bagaimana cara-cara agar kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala? Banyak caranya. Di antaranya adalah yang disebutkan di dalam hadis yang barusan kita baca. Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara lihatlah dalam urusan dunia ya, dalam urusan dunia, lihatlah orang yang berada di bawah kalian. Dan jangan kalian melihat orang yang di atas. Yang demikian itu lebih pantas bagi kalian, agar kalian itu tidak merendahkan, tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Jadi, cara agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam urusan duniawi dengan melihat orang yang ada di bawah kita. Nah, kita punya rumah mungkin beratapkan daun, berdindingkan papan, atau mungkin gabah-gabah. Nah, rumahnya beralaskan hanya tanah. Ranjangnya terdiri dari papan, hanya dilapisi dengan tikar. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah berikan itu. Jangan kemudian murka, berkeluh kesah. Bersyukur. Kenapa? Karena lihatlah orang yang di bawah Anda. Masih banyak orang yang berada di bawah kita yang ternyata tidurnya di kolong jembatan. Tidak memiliki rumah. Ranjangnya hanya beralaskan semen. Tidak memiliki alas. Berselimutkan hanya daun. Masih banyak orang yang di bawah kita yang tidak memiliki rumah. Sehingga ketika kita melihat kondisi orang yang jauh di bawah kita, maka kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, saya masih diberikan rumah, masih punya rumah, masih ada apa namanya ranjang, sehingga tidur tidak dingin, hujan tidak kehujanan, panas tidak kepanasan. Nah, itu saudara kita masih banyak yang tidurnya di kolong jembatan. Yang mungkin memiliki kendaraan hanya motor atau mungkin sepeda. Motor terlalu tinggi ya, sepeda. Jangan berkeluh kesah, jangan mengeluh. Jangan kemudian murka. Saya sudah beribadah kepada Allah tiap hari ke masjid, tapi kok kendaraanku dari dulu masih sepeda saja. Kapan sih naik jabatan menjadi motor? Jangan. Kalau caranya seperti itu, Anda akan menelantarkan dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang yang di bawah. Nah, masih banyak orang yang berjalan ke masjid karena berjalannya berjalan kaki, bukan karena tidak punya, bukan karena memang berjalan, karena memang tidak punya kendaraan. Masih banyak orang yang berjalan ke tempat kerjanya berjalan kaki, tidak punya motor, apalagi tidak punya sepeda. Lihatlah ke bawah, alhamdulillah saya masih punya sepeda. Nah, untuk menempuh jarak yang kita tuju itu cukup cepat. Nah, tidak lelah, tidak letih. Alhamdulillah, disebabkan karena masih ada orang yang di bawah kita yang ternyata tidak memiliki kendaraan sama sekali. Nah, tidak punya motor, tidak punya sepeda. Yang berjalan kaki juga harus melihat ke bawah. Alhamdulillah saya masih bisa berjalan. Saya masih bisa berjalan. Masih banyak saudara kita yang ternyata kondisinya lebih mengenaskan daripada saya yang tidak punya kendaraan namun bisa berjalan. Masih banyak ternyata di sana ada saudara kita yang qadarullah Allah uji dengan dia tidak mampu berjalan, cacat. Nah, yang cacat pun harus melihat ke bawah. Alhamdulillah saya diberikan Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kehidupan. Ternyata banyak yang cacat seperti saya yang ternyata sudah meninggal dunia dan seterusnya. Lihat ke bawah, lihat ke bawah, lihat ke bawah. Tujuannya apa? Agar kita tidak menelantarkan, tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan agar kita selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Namun dengan catatan ini adalah dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, dalam urusan ketaatan, dalam urusan pahala, maka kita tidak boleh melihat ke bawah. Lihatlah ke atas. Nah, kalau dalam urusan agama, dalam urusan pahala, ibadah, lihatnya ke atas. si fulan, masya Allah, hari ini dia membaca Al-Quran menghabiskan sudah 5 juz. Nah, kalau kita mampu, saya ini, saya harus lebih. Tidak mengapa yang demikian. Kalau dalam urusan akhirat, namun dengan cara-cara yang baik, tidak boleh kemudian disertai dengan iri dan gila. Namun hanya untuk apa? Motivasi untuk kita, semangat. Fastabiqul khairat, kata Allah. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Sehingga kalau dalam urusan agama, din, agama pahala, akhirat, maka kita harus melihat ke atas. Jangan melihat ke bawah. Alhamdulillah lu saya hari ini cuma setengah juz. Itu cuma berapa lembar saja. Nah, tidak demikian kalau dalam urusan agama. Sebagaimana salah satu contoh pula yang dicontohkan oleh para ulama, di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan ini terkadang terjadi dalam salat jamaah. Dalam salat jamaah kita mengetahui bahwasannya shaf-shaf yang ada dalam salat berjamaah tersebut nilai pahalanya berbeda-beda. Yang terbaik shaf laki-laki itu adalah yang terdepan. Nah, terkadang dalam suatu keadaan kita melihat shaf terdepan itu ada yang kosong. Cukup untuk satu orang. Nah, dalam hal ini ditanbih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Maka dalam hal ini kita tidak boleh, tidak pantas kemudian ayo isi yang depan. Nah, tidak boleh. Tidak bagus yang seperti itu. Kenapa? Karena kalau dalam urusan akhirat kita itu harus berlomba-lomba. Saf yang terdepan itu memiliki keutamaan lebih. Jangan kau berikan kesempatan tersebut untuk orang lain. Kalau itu merupakan kesempatan kebaikan, ya saya harus berhak mendapatkannya. Jangan persilahkan orang lain. Nah, kalau Anda persilahkan orang lain, ya orang lain yang dapat keutamaan, Anda enggak. Sehingga apa? Ketika ada di situ kesempatan untuk melakukan kebaikan, maka Anda yang harus terjun melakukannya. Anda yang harus melakukannya. Jangan kemudian persilahkan orang-orang lain. Kalau untuk mengajak, tidak mengapa. Tapi kalau untuk dalam hal-hal yang kita mampu, mari kita lakukan. Seperti contoh shaf tadi. Ada yang kosong, ya kita yang maju. Jangan menyuruh orang lain. Karena itu merupakan bentuk lomba-lomba dalam mendapatkan kebaikan. Sehingga intinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam urusan dunia, agar kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka lihatlah orang yang di bawah kita. Kalau dalam urusan akhirat, agar kita selalu semangat dalam beribadah, menambah-menambah, dan terus menambah ketaatan, maka lihatlah orang yang di atas. Agar kemudian kita semakin semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin sampai sini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.